بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan dulu konsep umumnya. Dalam teori ibadah, ada yang disebut dengan wa'dun dan wa'id. Ini konsep umumnya, frame-nya ada di sini. Jadi ada wa'dun. Yang kedua ada wa'idun. Wa'id. Pelan-pelan. Apa itu wa'dun? Wa'dun itu bisa berarti keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang dijanjikan kepada kita saat kita melakukan ibadah tertentu. Keutamaan yang dijanjikan saat kita melakukan satu ibadah. Aspeknya positif. Di mana pertama? Misal, Bapak Ibu kalau bertanya misalnya, kalau saya tahajud, saya tunaikan tahajud, apa yang Allah berikan pada saya? Kalau saya sholat, apa yang Allah berikan pada saya? Apa manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, kenapa kita kerjakan? Bisa. Nah, maka diturunkan oleh Allah penjelasan-penjelasan di Quran. Kalau Anda tahajud misal, Anda akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya sangat khusyuk. Ada di Quran misal surah ke-17 ayat 79-81. Misalnya, jadi kalau Bapak Ibu tahajud dijanjikan oleh Allah dapat 4 hal ini. Tapi bagi yang tidak tahajud sekalipun sholat fardunya khusyuk luar biasa, itu yang 4 gak akan dapat. Tidak akan dapat. Ya. Satu, kata Allah, asa ya ba'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Karirnya akan diangkat dalam aktivitas pekerjaan. Dan bukan cuma diangkat, tapi mahmuda, dipuji, terangkat dengan baik. Jadi orang gak bisa usil. Kan ada orang yang naik jabatan tapi orang tidak suka, ya. Kenapa mesti dia? Ini tidak. Dilancarkan, dimudahkan, orang senang. Yang kedua, setiap kegiatannya dibimbing oleh Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dibimbing. Yang ketiga, bila mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, wa akhrijni mukhraja sidqin. Dibimbing oleh Allah, diberikan jalan keluar. Satu, terangkat karirnya. Kedua, dibimbing aktivitasnya. Ketiga, diberikan solusi saat mengalami kesulitan. Yang hebat, yang keempat, saat ada orang yang usil ingin menjahilinya, Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Waj'alni bil ladunka sultanan nasira. Empat ini disebut dengan wa'dun. Rumusnya, kalau Bapak Ibu misal ingin melakukan satu ibadah tertentu, kata Al-Qur'an, itu boleh untuk motivasi keluarkan dulu ini. Wa'dun ini. Misal mau tahajud, Anda tulis dulu 4 kemuliaan ini. Tempelkan di dinding samping tempat tidur kita. Begitu Anda tidur miring misalnya, melihat itu, walaupun tidak niat tahajud, awalnya itu bisa bangun malam ini. Bisa bangun. Saat Anda malas baca Quran, tuliskan keutamaan baca Quran, hadisnya, At-Tirmidzi, nomor hadis 2910, 1 hurufnya 10 kebaikan. Lalu buat tulisan besar, kalau kamu tidak baca sekarang, mau kapan lagi? Anak 4 tahun mata buta hafal Quran, kamu 40 tahun mata sehat belum mau baca, kamu akan dihisab. Tuliskan 1 hurufnya 10 kebaikan. Anda saat tak ingin baca pun hari itu begitu melihat tulisannya itu bisa baca. Itu wa'dun namanya. Termasuk yang kedua, wa'dun itu juga bisa berarti, ini yang paling penting, pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang membimbing kita untuk meningkatkan ibadah. Yang membimbing kita untuk meningkatkan ibadah. Kalau yang ini keutamaan, kalau yang ini pertolongan Allah. Bisa saat Anda mau tahajud supaya ditolong oleh Allah bagaimana bangunnya lebih mudah. Saat Anda dititipkan harta, bagaimana ditolong oleh Allah supaya mudah mengeluarkan harta untuk kebaikan, untuk ibadah. Saat Anda dititipkan ilmu, bagaimana caranya ditolong oleh Allah supaya mudah mengeluarkan ilmunya. Bukan cuma keutamaannya. Karena ada orang yang tahu keutamaan, gak mau dikerjakan juga. Gampangnya begini. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, berapa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tahu dari mana? Hadis Muslim nomor hadis 724. Kata Nabi, "Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mau tidak? Utama tidak? Utama, tapi kok enggak banyak yang bangun? Ya, sudah tahu banyak keutamaannya, subuhnya masih terlambat juga. Lebih utama mana, salat di masjid atau di rumah? Kok enggak ke masjid juga gitu? Nah, ini yang jadi persoalan. Sudah tahu ada keutamaannya, tapi sulit kaki untuk melangkah. Apa yang salah? Baca Quran banyak pahalanya enggak? Banyak mana bikin status dengan baca Quran? Dan banyak mana yang dilakukan? Banyak melihat online dengan media sosial atau online dengan Allah tuh. Nah, sudah tahu banyak keutamanya, kenapa sulit untuk dilakukan? Nah, kita butuh yang ini. Kita butuh yang ini, pertolongan Allah. Nasrun min Allah. Salah satunya adalah Allah ciptakan malaikat-malaikat tertentu untuk menolong kita, memotivasi dalam ibadah. Malaikat di Quran itu terulang sebanyak 88 kali. Pelan-pelan. Dinamo kebaikan kita yang menggerakkan kita untuk ibadah, kerjakan ini, kerjakan itu, itu disebut dengan jiwa takwa namanya. Takwa. Jadi begitu ada panggilan ibadah, misal itu malaikat segera membisikkan pada hati kita, cepat kerjakan, cepat kerjakan. Pernah enggak dengar ketika dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita mengatakan cepat, siap-siap, sudah azan. Pernah ada rasa itu? Ah, itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Disampaikan oleh malaikat, dimasukkan dalam jiwa takwa kita. Takwa terulang sebanyak 115 kali. Allah. Pernah enggak begini? Begitu selesai azan, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, tenang saja, baru azan, belum komat. Masih panjang waktunya. Pernah begitu? Ah, itu musuhnya malaikat. Musuhnya malaikat. Malaikat punya musuh yang menjadikan ancaman dalam ibadah kita. Ancaman dalam bahasa Arab yang harus diwaspadai itu wa'id namanya. Wa'idun. Ini keutamaan, yang ini ancaman keburukan yang harus diwaspadai. Al-Quran. Ini yang otomatis langsung menjadi musuh di atas ini. Kalau ini pelakunya malaikat, sudah kita bahas pertemuan lalu. Yang ini disebut dengan syaitan atau syaitan. Pelan-pelan. Jadi saat malaikat membisikkan kebaikan pada kita, pada jiwa takwa kita, syaitan pun tidak tinggal diam. Ada musuh malaikat namanya syaitan. Saat yang bersamaan dia berusaha memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan yang mungkin kita kerjakan. Itu yang menyebabkan kita sulit bahkan berpaling dari kebaikan. Dan dahsyatnya, kalimat syaitan diulang di Quran sebanyak 88 kali. Syaitan menunggangi lawan dari takwa. Takwa punya lawan namanya nafsu. Nama lainnya fujur. Dan nafsu di Quran terulang sebanyak sama 115 kali. Ini yang selalu mengarahkan pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ini persis ketika malaikat mengajak kepada kebaikan, selesai itu setan mendorong, jangan kerjakan, tinggalkan, ada yang lebih penting, ada sesuatu yang prioritas. Itu bisa berpaling. Nah, ilmu yang akan kita bahas sekarang, seperti kita mengenal malaikat untuk meningkatkan motivasi ibadah kita, kita pun harus mengenal siapa setan ini, bagaimana cara menggoda kita, seperti apa langkah yang dia gunakan untuk menggoda manusia, supaya dengan pengetahuan itu kita bisa waspada. Anda yang tahu jalan ke Masjid An-Nur, tapi tidak pernah mengerti di mana lubangnya, di mana jebakan-jebakannya, itu mudah terperosok dan mudah mengalami kecelakaan dibandingkan yang tahu titik-titik persimpangannya yang bisa menghindari berbagai hal yang mungkin bisa, maaf, menyebabkan dia celaka dalam perjalanannya. Karena itu, materi hari ini kita akan pelajari siapa itu setan, bagaimana dia menggoda kita, seperti apa cara menggodanya. Kalau kita sudah kenal, mudah untuk menghindarinya. Nanti gampang, begitu mau sholat, ada sesuatu yang masuk, ini setannya ini. Ini cara mengusirnya begini. Di rumah tangga ada masalah, oh setannya ini, cara mengusirnya begini. Akan lebih mudah kita untuk mengatasinya. Jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, mari kita mulai materi kita.